Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Kita masih pada tema tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya akhlak yang baik itu ada dua jenis. Yang pertama adalah akhlak baik yang sifatnya bawaan, dia diberikan tabiat dengan akhlak yang mulia itu. Ada pula akhlak yang baik itu sifatnya adalah sesuatu yang diusahakan. Dia berusaha untuk melatih dirinya agar bisa beramal dengan amalan atau akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa katsirun minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluq la yakunu illa fi muamalatil khalqi. Banyak dari kalangan manusia mereka memahami bahwasanya akhlak yang baik itu tidaklah ada kecuali pada masalah muamalah dengan sesama makhluk. Duna muamalatil khaliq, ya, tanpa ada kaitannya dengan muamalah dengan sang penciptanya. Walakin hadzal fahma qasirun, akan tetapi ini adalah pemahaman yang pendek. Fa inna husnal khuluq kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu fi muamalatil khaliq. Maka sesungguhnya akhlak yang baik itu sebagaimana itu terjadi ketika dia bermuamalah dengan sesama makhluk, maka muamalah atau akhlak yang baik itu pun ada pada masalah muamalah dengan al-khaliq, sang penciptanya. Fa mawdu'u husnil khuluq idzan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidha. Maka tema atau pembahasan akhlak yang baik jika demikian mencakup muamalah terhadap sang penciptanya yaitu Allah jalla wa ala, demikian pula muamalah dengan sesama makhluk. Fama huwa husnul khuluq fi muamalatil khaliq, lalu apa yang dimaksud dengan berakhlak yang baik dalam masalah muamalah dengan sang penciptanya? Husnul khuluq fi muamalatil khaliq yujma'u atau yajma'u thalathata umurin. Maka akhlak yang baik dalam masalah muamalah dengan sang penciptanya terkumpul padanya tiga hal, tiga perkara. Al awal, yang pertama, talaki akhbarillahi ta'ala bitasdik. Dia menerima berita yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap membenarkan. Athani, yang kedua, wa talaki ahkamihi bitanfid wa tadbik. Dia menerima hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menerapkan dan melaksanakannya. Athalis, yang ketiga, wa talaki aqdarillah bisabri wa ridha. Menerima takdir, demikian pula ketetapan Allah dengan sabar dan ridho. Mungkin pernah kita sebutkan ya, tentang masalah sabar dan ridho. Sabar adalah seseorang itu merasa berat dalam kalbunya terhadap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, namun karena keimanannya dia berusaha untuk menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang menafikan kesabaran. Adapun ridha adalah dia merasakan ketika dia mendapatkan cobaan atau tidak mendapatkan cobaan, sama baginya. Fahadihi thalathatu asya' alaiha madaru khusnil khuluq ma'allahi azza wa jal. Maka tiga hal ini di atasnya berputar masalah akhlak yang baik terhadap atau bersama Allah azza wa jal. Awalan talaki akhbarihi bitasdik. Yang pertama adalah dalam masalah menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala dengan sikap pembenaran, yakni membenarkan segala berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah alaihi wasallam tidaklah yang beliau sampaikan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khaitsu la yaqau indal insan syakkun aw taraddud fi tasdiqi khabarillah taala. Yani dengan cara tidak ada pada seseorang keraguan di dalam membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna khabar Allah Subhanahu wa taala sadirun an ilmin wa huwa asdaqul qailin. Karena berita dari Allah Subhanahu wa taala itu muncul atau bersumber dari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling jujur firman-Nya, ucapannya. Kama qala ta'ala an nafsih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, wa man asdaqu minallahi haditha. Maka siapakah yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala pembicaraannya, ya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 87. Walazimu tasdiqi akhbarillah ayyakunal insanu wathiqan biha mudafian anha mujahidan biha. Dan konsekuensi dari membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu percaya dengan sepenuh hatinya terhadap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan pembelaan terhadap berita-berita Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menolaknya, mujahidan biha, menjadi seorang yang berjihad, memberikan pembelaan terhadap berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Bi haitsu la yadkhuluhu syakun, yakni dengan cara pembenaran itu tidak masuk atas dirinya keraguan, au tasykik fi akhbarillahi subhanahu wa taala wa akhbari rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau meragu-ragukan dalam berita dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula berita-berita dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa idza takhallaqa bihadzal khuluq amkanahu ayyat fa akulla syubhatin yuriduha al-mu'ridun ala akhbar rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang itu berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, yakni dalam hal membenarkan setiap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka memungkinkan baginya akan mampu untuk membela setiap syubhat yang didatangkan oleh orang-orang yang menentang berita dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, sawa'un akanu minal muslimin alladzina btada'u fi dinillah ma laysa minhu. Sama saja penentangan itu datangnya dari kalangan kaum muslimin sendiri yang mereka melakukan kebid'ahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang bukan berasal dari agama ini. Amkanu min ghairil muslimin alladzina yulquna syubha fi qulubil muslimin. Atau datangnya syubhat itu dari selain kaum muslimin, yang mereka melemparkan syubhat ke dalam hati-hati kaum muslimin. Wal nadrib lidzalika mathalan, maka kita akan berikan contoh tentang hal itu. Misalnya sabata fi sahihil Bukhari, ya, telah sabit dalam sahih al-Imam Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum falyaqmishu tsumma yanzihu fa inna fi ikda janahihi da'an wal ukhra shifaan. Jika ada seekor lalat terjatuh dalam minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah tenggelamkan lalat itu ke dalam minuman tersebut. Kemudian angkatlah, ya. Fa inna fi ihda janahihi da'an, karena pada salah satu sayapnya ada racun, ada penyakit, wal ukhra syifaan, dan pada sayap yang lainnya itu ada obatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari. Hadza khabaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah berita dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa huwa sallallahu alaihi wasallam fi umuril ghaib la yantiku illa bima auhallahu ilaih. Dalam keadaan beliau dalam urusan ghaib, perkara ghaib, beliau tidak berbicara kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada beliau. Karena kita semua sebagai seorang muslim mengetahui, ya, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, hidup besar dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis, ya. Tidak pula belajar perkara kedokteran atau yang lainnya, kesehatan atau yang lainnya. Apa yang beliau sebutkan dalam hadis ini, demikian pula dalam perkara-perkara gaib yang lainnya, tidaklah beliau berbicara kecuali apa yang datang dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu basharun, karena beliau juga manusia. Wal basar la ya'lamul gaiba, dan manusia itu tidak mengerti perkara gaib. Bal qad qala Allahu lahu, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal itu. Qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah, aku tidak berbicara kepada kalian dari diriku sendiri, dari pendapatku sendiri. Katakanlah, aku tidaklah berbicara kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula aku mengetahui perkara gaib, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang malaikat. Sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-50. Hadzal khabar yajib alaina an nuqabilahu bi husnil khuluq, maka berita ini wajib atas kita untuk menerimanya dengan akhlak yang baik. Wa husnul khuluq nahwa hadzal khabar an natalaqa hadzal khabar bil qabul, maka bentuk akhlak yang baik terhadap semisal berita ini adalah menerimanya, menerima berita ini dengan penerimaan, ya, dengan sikap menerima. Wa an najzima bi anna ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis fa huwa haqqun wa sidqun, dan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini itu adalah hak, benar. Wa in taradu alaihi minan man ya'taridu, meskipun ada sebagian orang menentangnya. Wa na'lamu ilmal yakin anna ma khalafa ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu batil, dan bahwasanya apa yang menyelisih hadis-hadis yang sahih datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka itu adalah perkara yang batil. Lian Allah Ta'ala yakul, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقْ إِلَّا الضُّلَالِ فَأَنَّ تُسْرَفُونَ, maka tidaklah yang setelah al-haq melainkan adalah kesesatan, penyimpangan, maka bagaimana kalian menjadi orang yang tertipu. Ya, disebutkan dalam surat Yunus ayat 32. Maka ini ya, seperti yang disebutkan oleh sebagian ya, al-harakiyin yang mereka menentang hadis ini ya, yang mempertentangkan ya, berusaha untuk menolak hadis ini dengan mengatakan hadis ini adalah, meskipun diriwayatkan oleh al-imam Bukhari, hadisnya hadis ahad ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai celaan atas orang yang menolak apa yang terkandung di dalam hadis ini ya. Yang kedua ya, dia mengatakan bahwasanya orang-orang ilmuwan kedokteran dari barat yang menafikan hal itu atau semakna dengan hal itu ya. Maka ini menunjukkan kurangnya sikap pembenaran dia terhadap berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim mukmin, di antara bentuk akhlak yang baik terhadap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah bersikap membenarkan, menerima tanpa ada keraguan di dalamnya. Wa mithalun akhar, contoh yang lainnya. Min akhbar yaumil qiyamah, ya, dari berita-berita yang terjadi pada yaumil qiyamah. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna syamsa tadnu minal khalaik yaumil qiyamah biqadri mil sa'un kana mailal mikhalah au mailal masafah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya matahari itu akan direndahkan ya, dengan makhluk ya, pada yaumul qiyamah seukuran satu mil. Sama saja apakah yang dimaksud satu mil itu adalah satu batang celak ya, atau satu ukuran jarak satu mil ya, seperti yang dikenal oleh ya, kita dalam ilmu matematika ada ukuran satu mil ya. Hadhil masafah baina syamsi wa ru'usil khalaik qalilatun. Jarak ini antara matahari dengan kepala-kepala para makhluk itu sedikit pendek. Wa ma hadza fa inan nas la yahtarikuna bi khariha. Bersamaan dengan ini, maka manusia mereka tidak terbakar dengan panasnya matahari. Ma'anna syamsa law tatnul an fi dunya miqdaru an malah lah tarakoti dunya. Dalam keadaan jika sekarang matahari itu jaraknya menjadi lebih dekat ya, dalam kehidupan dunia ini, satu ukuran ruas jari ya, niscaya dunia ini akan terbakar. Faqad yaqulu qa'il, maka ada orang mengatakan, kaifat natnu min ru'usil khalaik yaumal qiyamah bihadihil masafah thumma yabqa nas. Bagaimana matahari itu bisa mendekat ya, kepada kepala-kepala makhluk pada yaumul qiyamah dengan seukuran jarak ini, kemudian masih ada manusia yang tersisa pada saat itu ya. Fama huwa husnul khuluq nahwa hadzal hadis, maka bagaimanakah bentuk akhlak yang baik terhadap hadis yang telah disebutkan. Husnul khuluq nahwa hadzal hadis an naqbalahu wa nusaddiqu bihi, bahwasanya akhlak yang baik terhadap hadis yang telah kita sebutkan adalah menerimanya, membenarkannya. Wa alla yakuna fi sudurina harajun minhu wala dhaifun, dan agar tidak ada pada dada-dada kita, kalbu-kalbu kita ada rasa berat, ada rasa sempit. Demikian pula wala taraddud, tidak ada keraguan. Wa anna lama anna ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadza fa huwa haqqun, dan hendaklah kita mengetahui bahwasanya apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah benar. Wala yumkinu anna kisa akhwal al-akhirah al-akhwal dunya liwujudil farikil azim. Dan tidak mungkin untuk kita mengkiaskan keadaan kehidupan akhirah terhadap keadaan dunia, disebabkan karena adanya perbedaan yang besar. Fa idza kana kadzalik fa innal mu'min yaqbalu misla hadzal khabar bin sirahin wa tumaninatin wa yatasi'u fahmuhu lahu. Maka jika demikian keadaannya, maka seorang mukmin hendaklah dia menerima berita semisal dengan hal ini dengan dada yang lapang, dengan penuh ketenangan. Ya, dia berusaha untuk melebarkan pemahamannya, yakni tidak berpikiran sempit, hanya berdasarkan apa yang dia lihat pada saat dia berada di kehidupan dunia. Ya. Tentunya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kehidupan akhirah itu berbeda dengan kehidupan dunia. Seorang, misalnya, seorang di kehidupan dunia merupakan perkara yang tidak mungkin dalam keadaan hidup bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihatnya secara langsung. Namun di kehidupan akhirah mereka akan mampu melihatnya, mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan. Demikian pula dalam urusan luasnya akhirah, demikian pula dari dunia. Rasulullah alaihissalatu wassalam membandingkan bahwasanya dunia itu dibandingkan dengan akhirah tidaklah seperti seukuran air yang menempel pada jari ketika dicelupkan ke dalam lautan. Dunia itu hanyalah air yang menempel dalam jari, adapun akhirah adalah air yang berada di lautan. Demikianlah. Maka seorang mukmin ketika mendapatkan berita-berita semisal dari hal ini, dari perkara gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hendaklah dia menerimanya, membenarkannya. Contoh yang lainnya adalah berita dalam hal masalah matahari. Kalau seseorang pernah mengenyam pendidikan, maka dia akan mengatakan yang mengitari, yang berputar itu adalah bumi mengitari matahari. Namun disebutkan dalam hadis bahwasanya matahari itu diisyaratkan yang mengitari bumi setiap hari ketika matahari hendak terbit, maka dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diizinkan, maka dia terbit dari arah timur. Sampai ketika tiba saatnya yaumul kiamah, maka dia baru terbit dari arah baratnya. Maka dengan berita-berita semisal ini, hendaklah seorang mukmin muslim berusaha untuk menerima dan membenarkan, tidak membenturkan dengan akalnya yang pendek. Thanian, yang kedua, talaki ahkamihi bitanfid wa tadbik. Yang kedua adalah menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapkannya dan melaksanakannya. Inna husnal khuluq fi muamalatillah bin nisbati lil ahkam ayyatalaqahal insan bil qabul wa tanfid wa tadbik. Sesungguhnya akhlak yang baik dalam masalah muamalah bersama Allah ketika dinisbahkan terhadap hukum-hukum yang datang dari Allah, maka hendaklah dia menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan dan menerapkan serta melaksanakannya. Fala yaruddu syai'an min ahkamillah, maka hendaklah dia tidak menolak. Fala yarudda syai'an min ahkamillah, maka janganlah dia menolak satu pun dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza radda syai'an min ahkamillah fa hadza su'u khuluqin ma Allah. Apabila dia menolak sesuatu dari hukum-hukum Allah, maka ini termasuk bentuk akhlak yang buruk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa'un raddaha mungkiran hukmaha aw raddaha mustakbiran anil amali biha aw raddaha mutahawinan bil amali biha. Sama saja apakah dia menolak karena mengingkari hukumnya, atau dia menolaknya karena sombong dari beramal dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, aw raddaha mutahawinan bil amali biha, atau dia menolaknya dalam rangka meremehkan, bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fa inna dzalika munafin li husnil khuluq ma Allahi azza wa jalla. Maka sesungguhnya itu adalah menafikan akhlak yang baik bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal nadrib li dzalika masalan. Maka kita berikan contoh terhadap hal itu, misalnya as-saum la syakka annahu syakun 'alal insan. Puasa tidak diragukan lagi itu merupakan sesuatu yang berat bagi manusia. Li anal insan yatruku fihil ma'luf min ta'amin wa syarabin wa nikahin. Karena seseorang ketika dia berpuasa maka dia meninggalkan sesuatu yang dia senangi dari makanan, minuman, ya, nikah, ya, ini hubungan suami istri. Wa hadza amrun syakun. Maka ini adalah perkara yang berat. Walakinnal mu'mina husnul khuluq ma'a rabbih. Ya. Azza wa jalla. Akan tapi seorang mukmin dia akan berakhlak baik terhadap Rabb-nya Azza wa jalla. Yaqbalu hadza taklif bin sirahi sadrin wa tumaninatin. Maka dia akan menerima beban syariat ini, tugas ini dengan dada yang lapang, demikian pula dengan penuh ketenangan. Wa tatasi'u lahu nafsuhu. Hatinya merasa lapang, jiwanya merasa lapang. Fatajiduhu yasumul ayyamal kharah at-tawilah wa huwa bidzalika radin munsarihu munsarihin sadri. Maka dia mendapati, maka engkau akan dapati dia berpuasa pada hari-hari yang panas, yang panjang, dalam keadaan dia ridho, dadanya lapang dalam melaksanakan amalan tersebut. Li'annahu yuksinul khuluq ma'al rabbih. Karena dia berbuat berakhlak yang baik bersama Rabb-nya. Amma sayyi'ul khuluq ma'allah fayuqabilu misla hadhil ibadah bidzajr wal karahiyah. Adapun orang yang berakhlak buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerima ya semisal dari amalan ibadah ya, ini dengan keluh kesah, dengan rasa tidak suka. Walaula annahu yakhsha min amrin la takhmadu uqbahu lakana la yaltazimu bisyam. Jika seandainya dia tidak merasa khawatir ya, dari perkara yang dia tidak senang untuk mendapatkan akibatnya, niscaya dia tidak akan melaksanakan amalan ibadah puasa. Ya, misalnya ketika dia tidak puasa ya, pada hari-hari yang diwajibkan, maka dia akan melihat manusia akan mencelanya, ya, menjauhinya misalnya, maka dia pun puasa. Ya. Maka niscaya kita tidak dapati dia akan melaksanakan amalan ibadah puasa. Ya. Dia melaksanakannya karena adanya perkara-perkara yang dia khawatir akan dia dapatkan. Wa misalun akhar, contoh yang lainnya, as-salatu salat la syakka annahu thaqilatun ala ba'din nas. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya salat itu merupakan perkara yang berat bagi sebagian manusia. Wa hiya thaqilatun alal munafikin. Amalan salat ini akan terasa berat bagi orang-orang munafik. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, asqalu salati alal munafikin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi seorang munafik, kira orang-orang munafik, ada salat isya, demikian pula salat fajar. Lakinna shalah bin nisbati lil mu'min qurratu ainihi wa rohatu nafsihi. Adapun akan tetapi sholat ketika dinisbahkan terhadap seorang mukmin maka itu akan menjadi penyejuk hatinya. Demikian pula akan menjadi sesuatu yang akan mengistirahatkan jiwanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kalian dengan kesabaran dan sholat, sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang besar, yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi roji'un. Yang mereka itu adalah orang-orang yang yakin mereka akan bertemu dengan Rabb-nya dan bahwasanya mereka hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ala haula'i ghairu kabirah, maka ini salat ya bagi mereka itu bukan merupakan perkara yang besar. Bal innaha sahlatun yasirah, bahkan itu adalah sesuatu yang mudah, yang ringan. Walihada qala nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk hatiku adalah dalam perkara salat. Demikian pula dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan kepada Bilal, arih nabi shalah, ya, istirahatkan kami dengan as-shalah, ya. Fa husnul khuluq ma Allah azza wa jalla binisbati li shalah, maka akhlak yang baik bersama Allah azza wa jalla ketika dinisbahkan dalam amalan ibadah salat, antu adiyaha wa qalbuka munsakhir munsyarihun wa mutmainun, engkau melaksanakan menunaikan salat tersebut dalam keadaan hatimu terasa lapang tenang. Wa ainaka qarirat qariratani, ya, kedua matamu merasa sejuk dengan salat tadi. Tafrahu idza kunta mutalabisan biha, engkau merasa gembira ketika engkau sedang mengerjakan salat tersebut. Wa tantadiruha idza aqbala waqtaha, idza aqbala waqtaha, dan engkau menunggu-nunggu salat tersebut ketika datang waktunya. Fa idza shalaital fajra kunta fi syauqin ila salati dzuhri, apabila engkau sedang mengerjakan salat fajar, maka engkau merasa rindu kepada salat zuhur. Wa idza shalaita dzuhra kunta fi syauqin ila salatil asyri, apabila engkau mengerjakan salat zuhur, engkau rindu untuk mendapatkan salat asar. Wa idza shalaital asra kunta fi syauqin ila salatil maghrib, apabila engkau sedang mengerjakan salat asar, engkau akan merasa rindu kepada salat maghrib. Wa idza shalaital maghrib kunta fi syauqin ila salatil isya, demikian pula ketika engkau sedang mengerjakan salat maghrib, engkau rindu menunggu untuk datangnya waktu salat isya. Wa idza shalaital isya kunta fi syauqin ila salatil fajri, demikian pula ketika waktu isya, engkau rindu untuk mendapatkan salat fajr. Wa hakadza daiman qalbuka mu'allikun atau mu'allakun bihadhi salawat, demikianlah seterusnya hatimu ketika engkau benar-benar seorang mukmin muslim, maka akan senantiasa berkaitan, ya, tergantung dengan salat-salat ini. Wa nadribu masalan salisan fil muamalat, dan kita berikan contoh, ya, yang ketiga dalam hal muamalah. Fil muamalati haramallahu alaina ar-riba, dalam masalah muamalah yang Allah haramkan atas kita yaitu riba. Haramahu takhriman sharihan fil Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan pengharaman yang jelas di dalam Al-Qur'an. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wa qala fihi, demikian pula Allah berfirman tentang masalah riba, faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, maka barang siapa datang kepadanya nasihat penjelasan dari Rabbnya kemudian dia berhenti, maka baginya apa yang terdahulu dari harta riba yang dia dapatkan, wa amruhu ila Allah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan barang siapa yang kembali melakukan amalan riba, maka mereka adalah penduduk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Fatawa'ada man ada ila riba bada'an ja'adhul maw'idah wa alimal hukma tawa'adahu bil khulud finnar wal'iyadu billah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman terhadap orang-orang yang kembali bermuamalah dengan muamalah riba setelah datang kepadanya nasihat penjelasan, dia mengetahui hukum, Allah ancam dia dengan kekal di dalam neraka wal'iyadu billah. Al-mu'min yakbalu hadal hukma bin sirakin waridu wa taslim, adapun seorang mukmin maka dia akan menerima hukum ini dengan penuh kelapangan, ridho dan menerima. Wa amma ghairul mu'min fa innahu la yaqbaluhu wa yadiqu sadruhu bihi. Adapun seorang mukmin maka dia tidak akan menerimanya. Dadanya akan merasa sempit. Yatahayyalu alaihi bi anwa'il khiyal li'annana na'lamu anna fir riba kasban mutayakinan wa laisa fihi mukhatiratan. Karena kita mengetahui bahwasanya dalam urusan riba itu betul-betul sesuatu yang menguntungkan, ya, meyakinkan itu ada, akan mendatangkan keuntungan, bukan sesuatu yang sifatnya baru terfikirkan. Lakinnahu fil haqiqah kasbun li shakhsin wa dhulmun li akhar. Akan tetapi pada hakikatnya harta riba itu merupakan penghasilan pendapatan seseorang dan bentuk kedzaliman kepada yang lainnya. Wa li hadza qala Allah taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kalian bertaubat maka bagi kalian harta pokok dari modal kalian, la tadlimun, kalian tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim, wa la tudlamun, dan kalian pun tidak dizalimi. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.